की मरकी ऐसा पसंद मर रंग कुलंगा बूंदी थी नाम किस किस आंगन तक माता मर मलिक बैंडन नेत्र कारी setuju apa sing bakal terjadi kita dewek diweru waktu kita disiki dewek manggut setuju apa sing bakal terjadi kita dewek diweru noh kayu berkadang sayang noh kayu berkadang rindu bareng di sayang-sayang idih-idihin kemulu lagi enak enak ke wong turu lali gelek milir giling aning mimpi perasaan kekasih hati marki marek ngerangkul ngambung pipi ngomong bisik-bisik tangan utak kutik mata merem melik tangan tertarik. Sayang, no kayu kakang rindu bareng di sayang-sayang idikin kengulu lagi enak enak ke wong turu lali gelek ngilir kelingan mimpi perasaan kekasih hati mareki sampesep marek ngerangkul ngambung pipi ngomong bisik-bisik tangan nutak kutik mata merem melik tanda nitir tarik. Rasane wong demen blolini wong tua selalu umpet-umpetan luru waktu kang senggang bisa nemoni demenan mung waktu bengi are nemoni awan wong tuane ajamani setuju yen ketangguhan kita kanda karo Iin nyewet swaya-waya. Mudah-mudahan bae bagian wayang bengi mengkenen Iin durung turu. Kita pengen nemoni ngimpi ketemu karo Iin. Iin, kang aja tekan no. Jendela kamar isi Iin Iin Siapa? Kang Yoyo. Kang Yoyo? Kok Kang Yoyo bengi-bengi? Marek siapa apa Kang? Iin Kang Yoyo rindu Iin. Kang Yoyo ngimpi ketemu karo Iin. Turu beli bisa lali, Iin. Aduh, Kang. Kabaran ku lagi durung turu, Kang. Iin ngimpi beli. Pada ngimpi ku lagi, Kang. Kakangnya mancing ya, Iin. Mancing baik sih, Kang. Mamba mandi sih. Mamba jendela baik. Mamba jendela. Iya. Mimi. Mimi Juni ai. Wis turu duru. Mimi Juni ai wis turu. Buka jendela. Kok dikit? Kok? Aja beripin. Oh, iya ya kan. Iin. Kula Kang Yoyo. Waruanan ning Iin. Apa sebabnya kakang tengah wengi tekan ing rumah Iin? Sebenarnya Iin, kakang mau pisah karo Iin. Kang Yoyo. Kang Yoyo ngomong mengkonon pada Kang. Sebenarnya kula emong kehilangan Kang Yoyo. Yakin kan? Beli bohong? Boten. Yakin? Yakin. Wani sumpah. Iin. Ning kamar kin mung wong loro. Iin karo Kang Yoyo. Ku yang lamun kakang wis jadi laki rabi. Berarti kakang bisa ngerasakan segalanya. Kakang pengen janji Iin. Janji. Kakang ngarep takon Iin sing sabenere. Iin jawab ya. Iya Kang Yoyo. Sing diomongaken kudu pada lanang-lanang. sayang, di hati niin pengin kawin aja sampai kita isin. Apa sing diomongaken kudu pada lanang-lanang, di hati niin pengin kawin aja sampai kita isin. Sawise Iin janji arep tanggung jawab ning persoalan hubungan kakang karo Iin, apa kadang Iin dikeduhung lamun sampai kawin karo kakang? Keduhung? Boten kang. Sebab ning atine kula kang kepengin dadi sewiji karo Kang Yoyo. Cintai kula murni kang. Arode pilihan wong sejen sejene Kang Yoyo. Kecuali Kang Yoyo. Ah bohong. Temenan. Ngomong-ngomong, sekalian jagate padang wulan, kakang pengen metu karo Iin. Metu mendi kan? metu mendi sih kan? Wetenge ngeli pisan. Ngeli. Lapar. Lapar. Luru panganan yuk. Jagate bengi ku kang. Luru baso. Baso kan kedoyanan Iin. Iya. Yuk. Kang, basoe biasane nih mang sedikit enak. Ning patrol. Iya. Wah, ning sonje enak mah. Cirebon. Yuk. Ayo kan. Metu mambat jendela bae ya. Iya, mambat jendela. Awas buka tanah bung. Kukulah dikit ya, Kang ya. melek. Melek melek, matanya melek. Siapa kau? Glek. Nun. Kita sekian muter. Bakal wis muter kabeh tepung desa. Ya. Boleh kita balik ning pos. Boleh. Sebab kita kan tugas sis kamling. Apa sis kamlingku? Ngerti beli sira arti daripada sis kamling. Ngerti kuntamun. Bakal arti daripada sis kamling, sistem keamanan lingkungan. Mudah. Ya, ya bengen. Lagi bengen arane ronda sekin diganti sis kamling. Iya. Nah sekin mungkinan. Diben. Kita kan wis pegel grek. Aduh iya. Muter-muter, mendi-mendi ora, priwen akale supaya kita meneng ning pos sis kamling. Ana maling toli mlayu. Jang, jare sira akale priwen? Kecil. Gampang. Kita nek ngantongi dedokan. Terus tapi sepi-sepi ning jagat rentengan nenek disulut geger blibor dorong wong turu pada tangi. Wah ya sirae ditangkep kone sebab petasan atau bledogan iku barang yang terlarang ning pemerintah, ngerti? Pemerintahan sebab menyamai memadani karo letusan senjata. Iya, iya bener anu genahe ning celeng sih. Nan pedogan ku ya. Ki, kita jare wong tua jaman bengen mengken ki glek. Iya. Akale supaya kita meneng ning sis kamling, ana maling nayu. Upama kita giliran sira. Iya. Melek konon. Melek kita ya. Upama ngantuk. Ngantuk. Hei, siapa ku? Kerata kertuku di jendela. Iya. Nah, ana maling. Kesana si Muni mau ka? Ya. Upama ana maling lagi kata kutuk ning jendela. Poli malingnya kan melayu. Iya ya bener. Jadi siapa dingin sing ngantuk. Wis kita dingin lah. Ngantuk. Iya, kok sira melek. Kita ngomong. Kok bakal kita ngantuk sira melek. Iya ya wis bagian ayo lah. Ayo. Ayo. Ikin. Kurakan. Jendela wis buka. Ayo metu. Mudun ini di panggu. Ayo. Bunggu ya. Angil iya panggu ya kan. Setahu sebeli ini. Sama ku. Hei. Kata kutuk di jendela ku. Siapa kita? Ayo siapa kita? Aduh. Ambil uang kok salah baik kita ku. Apa kena? Apa kena? Sama ku. Mendek nih uat ku. Iya. Ayo ku. Belajuk ku. Uang ya ku. Silah mau uat-uat je. Ronda izin kone Iin. Bislah. Ayo. Bisa ayo balik tanggung jawab pula kan. Iya yuk. Nah, up. Lala, Ika, Ika. Ika siapa Ika? Jendela nek muni Ika. Ika kedeleng beli matan. Wah, sudah mah ringas baik kuno. Di. Ika. Ika, kakak. Menang. Ya. Menang, dirindik. Sapa? Sapa? Kula. Kula sapa? Kula sapa? Iya, terus. Endah, sira. Bang. Nembe weru ya, sira. Saben bengi sira ki mengken. Hah? Mang klawer ya. Sapa sira? Kenalin kita. Kula yoyo, niki Iin, Mang. Kula Iin, Mang. Oh, Iin. Iin anak Ibu Juni, ha? Iya. Kok mana samar ta? Nok, wis bengi arep pada mangkat men di sireki. Biasa, Mang. Wong enom arep baso. Arep baso ning Mang Rusmono. Hei. Soale mengkene yo. Hati-hati bokat dadi samaran. Sebab sekian lagi usum maling. Ya bener mongonon maling. Aja khawatir mang, kepai rokok. Kun mang ngoblek ya? Ah iya mas sura samar kita. Orang nggo celana dawa mang, nggo sarung bae ta. Eh lek lek nonon tutu yoyoyoyo ku anak ibu Daria. Ya iya kun yoyo ku anak ibu Daria. Ya ilaha illallah. Nger doglong doglong enggak pada. Ketemu gede bae bocahku. Apa? Pemaja bribin-bribin Mimi ya, Ma? Tadi? Aja wawara. Aja wawara-wawara ning Mimi. Mbok kira konon? Iya. Beres. Aja watir, komisi. Asik, ya wis pangerti, Ma. Sing penting Mamang mamlek bengiku nok arti dhewe ora. Iya, wis. Mangkat yuk. Ayo. Aja wawara ya, Mang ya. Yuk, yuk. Nun. In. Awas. Layang kloyong bengi kudu ngati-hati, bokat dicurigai. Iya bener. Lagi usum maling. Iya, maling. Ayo dah, mangkat dah. Ayo, ayo, ayo mana mana ngalor ngalor ngalor. Melek melek. Melek. Matane melek. Nun nun. Kita aneh mikirakan sirah. Aneh, Bu. Ya artine bengi tek diteni blok turu. Kok esuk-esuk wis tangi. Artine tahan melek kasira kekuatan ngono kan. Oh, ya kula mus biasa biasa tahanan, Bu. Baik. Iya. Kita ki meneng-meneng gaya iku, Klek. Dikanda kena ya ora pantes. Heeh. Arek dikanda kena ya kebubuan. Iya iya iya, Bu. Ya baru dewek ora kita kisah umak kirang dak kabeh karo adik iki. Lah iya bener. Iya toli priben ku nembu. Si Tati Turwati karo si Daria. Rang dak tua kabeh glek. Oh. Mung ari Daria mawur ora de anak. Ya lanang. Ya. Si Yoyoku. Iya iya bener. Mung ari maksud kita ka glek. Tati ku yang rangda garang batua. Mm-mm. Punyandang buanggon-anggon ya sing pantes dinggone ka. Ari kita wong Jawa masih bengen gak ala Jawa nyandang kebaya tapi ah ya iya kun mawruana nyandangnya kaya kanan nganggo celana sing seret buret-buret nganggo rok sing cingkrang mingkrang mingkrung utangnya nurut waru. Aduh. Tukang kredit, tukang eber diutangi kabe. La la la la. Awane kuli beburu, bengine kanggo torok bocah pemuda. Demene iya. Bocah sing masih mambu beras kencur. Iya cocok. Sing saplok-plok kan. Aduh, aduh, aduh, aduh, iya bener, Bu. Dene iya. Kita kuweteng beli munclak ta, Glen. Iya, cocok ngono Bu sampean. Yo iya, adi ora nang. Bagian priben bae ga ana wong ngomongaken ku kita iku melu blenak. Ah, ya iya bener, Bu, mongononku. Kewajiban sampean dari sedulur tua. Wah, ya meneh ki langkah kene nang, Glek. Aduh, Bu cocok pisan, Bu. Wingi bengi, Bu. Kula arep ngomong sing lagi kan mula Bu sampean, Bu. Priben. Nanggui adine sampean, si Tati Turwati, iya. Sing raine kaya batok kah? Oh, masa rai kaya batok. Ari rai marai wong. Bung rai ku langkah gemuyu senyum karo batu gumrengut bae. Iya, bener, Bu. Wonge ala dengkek. Srewet bludrak aro tangga batur ora akur. Cocok iya bener, Bu. Lagi lana. Tingeling, Bu, ning gedung film, Bu. Ketemu karo sirah. Iya, ngan kulane weruh, kane beli weruh ning kula. Iya, terus-terus. Oh, Bu. Bature dudu bocah wadon, Bu. Bocah lanang jenggo-jenggo, Bu. Iya, saben bengi ku nanang. Iku toli, Bu, dipantes temen cocok sampean bener, Bu. Iku nginumi mengkonon sing ireng kabu sing pahit-pahit sing mabok kapa kana, Bu. Kono selanggur tak embu apa kuno sing seret dinume jareku anu anggur ya Bu. Aduh aduh toli iku nyandang Bu tingeling wonge mending mon masin nom wong tua dangklak wis peot locot geding ngebli mawas wong Bu. Nganggo apa sih rawuh? Aduh Bu nganggo lekton Bu. Apa lekton? Sing kelek katun kah? Oh iya toli bu lepis lekton ku bu ning gigire digambar tengkorak bu udut seturuteng dalan bu Allah entah seka bu dibengkak bu bukatan rigelingan toli bu tingeling ampun bu idih ampun nunggang motor bu sing aduh. Kuning ka bu aduh motor apa kun motore siapa baru beli motore sing anak punuke ka bu punuke? Iya motor apa sing anak punuke? Si wadah lengah ka bu si wadah lengah neka oh wadah muksin nek ih muksin muksin apaan sih muksin je sampean beli urung motor kuno arane sing urup iya anak motor iya. Apa kuno arane sing dangak ka bu sing dangak ka motor oh, itu bu iya kita gak dua iku palura gak tangga kita anu kun apa? Motor kruwil kruwil tak rewol maksud jaran motor kruwil sampean mampun ibu baka motor sing duwur sing dangak duduk kruwil apa? Iku arane motor kutil kutil otong kan jidok emor kutil-kutil kita kimengkel bae toli olian bae kan nang cawak-cawuk ke kunu motore sapa nang utang-utangnya kau libae nang aduh iya bener mengkel bae ya kita kan kinang sing diarani wong sugi sedang riben ku bu sugi sedang bu ya artinya wong nagi beli kau renek ngedang beli oh, iya bener aduh kabran temen sampean gue adi ya bu soalnya kan kita sing tukang ning umah nang lah ya iya nemoni wong nagi saban menit ampun gusti glek kelingin naga glek beli bener wong wadon mabok-mabok mengkonon berandalan-berandalan mengkonon lah iya bener bu bakal sing pantes iga wong lanang toli ya pantes bokat bocah masih muda oh duduk no maning bis apa je STW ta apa iya tengah tua oh iya cocok iya sewe mengkonon STW iya TW-an TW iya cocok aduh iya bener bu sengit kula mabu ning anak sampean ku bu ngurek-ngurek sengit ku gawe contoh beli bener soalnya mabu coba gana ngiling aku kula ku arep ngomong jar dewek mabu arep ngeling nak ning anak sampean ku mambli wani bature bu idih matane abang-abang mulane ganang kita ki terus terang bae ari kita mah pantes ora ya kayak anak kita yo masih perjaka ari tati moro pantes ora glek aduh bener bu cocok Sampai sen, marut ngerangkul ngambung.